بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan الشاهد intinya adalah أنه يجب أن نقوم بحقوق المسلمين bahwasanya wajib bagi kita untuk menunaikan hak-hak kaum muslimin. Ala ra'sihim Rasulullah alaihi salatu wassalam wal anbiya'u alaihim salatu wassalamu wal mu'minuna salihuna minal umamil madiyati wal hadirati, yang terdepan di antara mereka adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam, para nabi alaihi salatu wassalam, dan orang-orang yang beriman yang saleh, baik dari kalangan umat-umat yang terdahulu maupun dari kalangan umat ini. Wa ala ra'si hadhihi al-ummati banu hashimin thumma quraishun thumma al-ansaru thumma sa'iru butulil arabi wa qabailuhum wa qabailihim wa asyairihim thumma sa'irul muslimina, dan yang terdepan dari kalangan umat ini adalah Banu Hashim, kemudian Quraisy, kemudian Ansar, kemudian Butun Al-Arab, kabilah-kabilah bangsa Arab. Butun, qabail, asyair, semakna bermakna kabilah-kabilah. Kemudian kaum muslimin yang lainnya. Ya'ni al-hadithu alladhi warada fi muslimin anzilun nasa manazilahum wa in tu kulli ma fi hadzal hadithi lakin yanbaghi an yud'a fil i'tibari wa an yunzalan nasu manazilahum, yaitu hadis yang datang di dalam Sahih Muslim, tempatkanlah manusia pada kedudukan-kedudukan mereka, meskipun hadis ini diperbincangkan kesahihannya, akan tetapi sepantasnya untuk diletakkan agar diambil pelajaran darinya, dan manusia ditempatkan pada kedudukan-kedudukan mereka. Wal Qurashiyu wal Hashimiyu alaihi an yabta'ida 'anil fakhri bil ahsabi wa ta'ni fil ansabi, dan seorang yang berasal dari kabilah Quraisy dan seorang yang berasal dari Bani Hashim, wajib baginya untuk menjauhi sikap membanggakan diri dengan kemuliaan nenek moyang dan menjauhkan diri dari mencela nasab-nasab. Li'anna hadhihi minal jahiliyati, karena sesungguhnya hal ini termasuk di antara perkara jahiliyah. Fa idza iftakhara al-hashimiyyu aw at-tamimiyyu aw min ayyi qabilatin idza iftakhara bi nasabihi fa inna hadha yadkhulu fil jahiliyyati. Maka apabila seorang yang berasal dari Banu Hashim atau seorang yang berasal dari Banu Tamim atau dari kabilah manapun, apabila ia membanggakan diri dengan nasabnya, maka sungguh hal ini masuk dalam perkara jahiliyah, wal'iyadu billahi, dan kita berlindung kepada Allah darinya. Fa'alaina an natawadu'a, maka wajib bagi kita untuk bersikap tawadu'. Fa'alal muslimi an yatawadu'a, maka wajib bagi seorang muslim untuk bersikap tawadu'. Sawa'un rafa'ahullahu bil'ilmi au bin nasabi au bi ghairihi, sama saja apakah Allah Azza wa Jalla mengangkat dirinya dengan ilmu atau dengan nasab atau dengan yang lainnya. Alaihi an yatawadu'a lillahi rabbil alamina, wajib baginya untuk bersikap tawadu' karena Allah Azza wa Jalla Rabb semesta alam. Wa hadhihi al-umuru ma tawadu'a 'abdun illa rafa'ahu Allahu wala takabbara illa wada'ahu Allahu. Dan perkara-perkara ini tidaklah seorang hamba bersikap tawadu' melainkan Allah Ta'ala akan mengangkatnya, dan tidaklah pula seorang hamba bersikap sombong melainkan Allah Ta'ala akan merendahkannya. Fayambaghi an nu'na bitawadu'i wa ihtiramin nasi, maka sepantasnya kita memberikan perhatian terhadap sikap tawadu' dan memuliakan manusia. Fahada lahu daurun kabirun jiddan fi ta'lifil qulubi 'alal khairi wa 'alal haqqi, maka hal ini memiliki peran yang sangat besar dalam menyatukan kalbu-kalbu di atas kebaikan dan di atas kebenaran. Wa hadhihi kulluha yahtajuha al-muslimuna fil 'alaqati ma'a ba'dihimul ba'd. Dan seluruh perkara ini dibutuhkan oleh kaum muslimin dalam hubungan-hubungan sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. qala wa'rif fadlal ansari. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan ketahuilah keutamaan para sahabat Ansar. Li'anna ayatul imani hubbul ansari wa ayatul nifaqi bughdul ansari. Karena sesungguhnya tanda keimanan adalah mencintai para sahabat Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci para sahabat Ansar. Fahubbul ansari minad dini, maka mencintai kaum Ansar termasuk bagian dari agama ini. Li'annahum nasaru dinallahi wa nasaru rasulallahi alaihi salatu wassalamu. Karena mereka menolong agama Allah dan menolong Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wallahu tabaraka wa ta'ala athna 'alal muhajirin wal ansari fi ayatin kathiratin. Dan Allah tabaraka wa ta'ala memuji para sahabat muhajirin dan ansar di dalam banyak ayat. Minha qawlullahi tabaraka wa ta'ala, di antaranya adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Orang-orang yang fakir dari kalangan muhajirin yang diusir dari kampung-kampung halaman mereka dan harta-harta mereka, mereka mengharapkan keutamaan dari Allah dan keridhaannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang jujur keimanannya. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang telah menempati Madinah dan telah beriman sebelum mereka kaum muhajirin, yang dimaksud adalah para sahabat Ansar. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tidak mendapati di dalam dada-dada mereka kebutuhan terhadap segala sesuatu yang mereka berikan kepada kaum muhajirin. Dan mereka, kaum Ansar, lebih mendahulukan kaum muhajirin daripada diri-diri mereka sendiri, meskipun mereka pun memerlukan. Dan barang siapa yang dijaga, dilindungi dari kebakhilan dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, mereka mengatakan, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan, dan janganlah engkau jadikan di dalam kalbu-kalbu kami kedengkian kepada orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Fadzakarallahu al-muhajirina wa athna 'alaihim khairan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan para sahabat muhajirin dan memuji mereka dengan kebaikan. Wa dzakara al-ansara wa athna 'alaihim khairan. Dan Allah Azza wa Jalla pun menyebutkan para sahabat Ansar dan memuji mereka dengan kebaikan. Wa hum bil mazayahum annahum awaw ar-rasula wa awaw as-sahabata wa fatahu qulubahum wa diyarahum wa badalu amwalahum linusratil islami wa nusratir rasulil karimi alaihi salatu wassalamu. Dan mereka para sahabat Ansar, di antara keistimewaan mereka adalah bahwasanya mereka melindungi Rasul, melindungi para sahabat, membuka kalbu-kalbu mereka dan rumah-rumah mereka, mencurahkan harta mereka untuk menolong Islam dan menolong Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Wa badhalu min anfusihim wa muhajihim wa amwalihim linusratil islami. Dan mereka mencurahkan jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka untuk menolong Islam. Anfusuhum dengan muhajuhum semakna. Lidarajati annahum kama wasafahumullahu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Hingga sampailah mereka pada derajat bahwasanya mereka sebagaimana yang Allah Ta'ala menyifati mereka para sahabat Ansar, dan mereka para sahabat Ansar lebih mendahulukan para sahabat muhajirin daripada diri-diri mereka sendiri, meskipun mereka pun memerlukan. Min huna kana hubbuhum alamatal imani wa bughduhum alamatan nifaqi. Dari sinilah kecintaan kepada para sahabat Ansar merupakan tanda keimanan, dan membenci para sahabat Ansar merupakan tanda kemunafikan. An-nuhibbal ansara lima badalu. Kita mencintai para sahabat Ansar karena apa yang telah mereka curahkan untuk Islam. Waqad kutila minhum yawma Uhudin sab'una, dan sungguh 70 orang dari kalangan mereka, para sahabat Ansar, terbunuh di hari terjadinya perang Uhud. Wa kutila minhum fi hurubir riddati sab'una, dan 70 orang dari kalangan mereka, para sahabat Ansar, terbunuh di dalam peperangan melawan orang-orang yang murtad. Wa kutila minhum kathirun fil ma'ariki, dan banyak dari kalangan mereka, para sahabat Ansar, terbunuh di dalam berbagai peperangan. Badalu muhajahum wa amwalahum fi sabilillahi, mereka mencurahkan jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka di jalan Allah. Fayastahiqqunal mahabbata wattaqdira walihtirama, maka mereka berhak mendapatkan kecintaan, pemuliaan dan penghormatan. Wahum jadiruna bi an yakuna hubbuhum alamatal imani wa bughduhum alamatan nifaqi, dan mereka, para sahabat Ansar, pantas kecintaan mereka merupakan tanda keimanan, dan kebencian kepada mereka merupakan tanda kemunafikan. Wa ma'a hadhil fadaili fal muhajiruna afdalu minhum, dan bersamaan dengan keutamaan-keutamaan ini, para sahabat muhajirin lebih utama daripada mereka. Li'annahum asbaquhum fil jumlati ilal islami, karena para sahabat muhajirin secara global mendahului mereka dalam masuk ke dalam Islam. Walaqaw minal adha minal kuffari akthar mimma hasala lil ansari, dan mereka, para sahabat Ansar, mendapati, dan mereka, para sahabat muhajirin, mendapati gangguan dari orang-orang kafir lebih dari apa yang menimpa para sahabat Ansar radhiyallahu anhum jami'an wa hasyarana fi zumratihim. Semoga Allah meridai mereka semuanya dan mengumpulkan kita ke dalam golongan mereka. Qala wa wasiyatu Rasulillah alaihi salatu wassalamu fihim wa ali rasuli fala tansahum ta'arraf fadlahum wa karamatihim. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan wasiat Rasulullah alaihi salatu wassalam tentang mereka, para sahabat Ansar dan Ahlu Bait Rasul, maka janganlah engkau melupakan mereka. Ketahuilah keutamaan mereka dan kemuliaan-kemuliaan mereka. Qad sabaqa dhikru alir rasuli wal hadithu anhum mufassalan. Sungguh telah berlalu penyebutan tentang ahlu bait rasul dan pembahasan tentang mereka secara rinci. Amma wasiyatur rasuli ana adzkuru hadzal haditha. Adapun wasiat Rasul alaihi salatu wassalam, aku menyebutkan hadis ini. Wa adzkuru wasiyata Umar bihim awsa bil ansari wa awsa bil a'rabi wa awsa bi ghairihim. Dan aku menyebutkan wasiat Umar radhiyallahu ta'ala anhum agar memberikan perhatian terhadap mereka ahlu bait Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau mewasiatkan untuk memberikan perhatian terhadap para sahabat Ansar dan mewasiatkan untuk memberikan perhatian terhadap bangsa Arab, dan mewasiatkan pula untuk memberikan perhatian terhadap selain mereka. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.